Nam Sèo Tiến Tân. Zain Panzer. Thank you for all and hates Indonesia. Ada yang marah jadi suka, suka jadi marah. Tabula balai rasa, kadang hati sesah. Keringat pono basah, berjuang jual jasa. Sabar hati dan selalu ingat bangsa. Torang jauh mungkin sudah tertau. Kapan sukses, kapan balik, beta seng tahu. Tuhan tahu apa yang beta mau. Yang pasti selalu semangat capai akang parlong tahu. Harimau memang ganas, seng bisa lia rusak parba diri. Di siang panas, singgung kata lata kiri. Bukalah rabe biji mata lalu mengiri. Tak bakar api di hatinya, mengumbar aib sini sana mulut meminya. Tuhan padamkan apinya, lindungilah mereka dalam hidup matinya. Lagu ini cerita tamang-tamang saudara. Musik deng cinta, susah senang hidup sangsara. Hey, biar orang bicara, biar orang sing suka. Panzer Max of Flow selalu didukung and hands Indonesia. Bilang kuliah seng betul seng jelas. Orang tua marah par betul par jelas. Hidup suka ras, mesti berkelas. Mesti pakai jas, lantan dan tegas. Seng pikir susah atau tabuang. Mungkin besok lusa bawa tu parampuang. Cinta atau uang, seng rindu lalu buang. Jalan per peluang, kuat per berjuang. Dong bicara, bicara busu par lente pakai dong pun cara. Bicara orang santai, buat orang marah. Ika pakai rantai, katong su seng sara. Main bantai, hukum dan penjara. Susah hidup par baik, tertawa dorang main. Sifat su seng baik, bicara dalam kain. Kalau ada hari baik, sukses beta mau lihat orang lain. Lagu ini cerita tamang-tamang saudara. Musik deng cinta, susah senang hidup sangsara. Hey, biar orang bicara, biar orang sing suka. Zain Panzer Max of Flow selalu didukung and hands Indonesia. Ada kala wanita yang benci dan suka. Kadang kala cerita yang bikin dong cinta. Mesti pikir pakai apa, jantung hati bilang apa. Atau mungkin yang lain su cemburu. Jangan tak buru-buru, jangan tagal orang suruh. Tambus ke lain hati orang gampang pak cemburu. Hidup mati cinta itu peluru. Setiap kata di dalam lagu itu. Setiap rasa di dalam hati itu. Ada cinta di tiap bait itu. Tiap hari parba telpon lah bilang rindu. Jaga hati Tuhan kasih hadiah. Jangan dengar orang ataupun dengar dia. Jaga kasih selama di dunia. Kasih tanda cinta lalu tutup dengan bia. Lagu ini cerita tamang-tamang saudara. Musik deng cinta, susah senang hidup sangsara. Hey, biar orang bicara, biar orang sing suka. Zain Panzer Max of Flow selalu didukung and hands Indonesia. Lagu ini cerita tamang-tamang saudara. Musik deng cinta, susah senang hidup sangsara. Hey, biar orang bicara, biar orang sing suka. Zain Panzer Max of Flow selalu didukung and hands Indonesia.